Mitra Bisnis, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya memastikan Jokowi, yang belum genap 2 tahun jadi Gubernur Jakarta, sebagai calon presiden dari PDIP. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan inisiator gerakan masyarakat sipil untuk pemilu bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda mengenai keputusan Megawati ini? Saya melihat bahwa akhirnya muncul Jokowi sebagai salah satu kandidat capres dalam pemilu 2014 ini hal yang positif ya. Ini merupakan pukulan sangat telak kepada para politisi di partai-partai politik, di seluruh partai politik, bahkan di PDIP sendiri. Karena kita tahu Jokowi ini di dalam dunia politik kita kan pendatang baru, benar-benar pendatang baru. Nah, kenapa akhirnya publik sejak dari DKI kemarin itu, Pilgub DKI merindukan orang seperti Jokowi yang kelihatannya masih bersih. Ini karena para politisi kita, kader-kader partai politik ini kan sudah sebagian besar itu sudah membusuk ya, paling tidak di mata publik ya. Sehingga begitu ada orang baru seperti Jokowi, Jokowi sendiri kan sebetulnya bukan orang, betul-betul orang dari PDIP ya. Tapi ketika di Jakarta, misalnya ketika jadi cagub di Jakarta, orang tidak melihat Jokowi sebagai orang partai, baik PDIP, meskipun yang mencalonkan itu adalah PDIP dan Gerindra. Tapi Jokowi karena hadir sebagai elemen baru di dalam politik kita, seolah-olah tampak sebagai orang yang independen. Nah itulah sebabnya orang warga Jakarta kemudian memilih Jokowi. Nah ketika pada saat yang bersamaan, Jokowi sudah terpilih sebagai gubernur, sementara harapan masyarakat masih tetap tinggi terhadap adanya calon pemimpin nasional yang mumpuni, itu kemudian kembali muncul nama Jokowi karena nggak ada yang lain. Yang ditampilkan oleh partai-partai politik ya bukan karena tidak ada tokoh lain, tapi karena apa yang ditampilkan oleh partai politik adalah orang-orang lama yang di mata publik dianggap sudah rusak, sudah tidak berpihak lagi kepada rakyat. Nah jadi memang tidak salah juga ketika masyarakat menginginkan Jokowi untuk lompat ke RI1. Jadi Jokowi memang kalau ditarungkan dengan orang-orang dari partai politik yang sekarang ini dimunculkan, memang Jokowi menurut saya sih yang paling tinggi ya elektabilitasnya. Tapi kalau ada figur-figur lain yang bukan dari orang partai, mungkin akan terjadi pertarungan yang imbang lah. Bagaimana Bapak melihat kritik-kritik yang langsung muncul pasca pengumuman ini, Pak? Ya itu hal yang biasa ya, ada kekhawatiran karena Jokowi ini kan dibandingkan dengan yang lain-lain yang ada di bursa capres sekarang ini kan dia yang paling tinggi elektabilitasnya. Tapi sekali lagi bukan karena Jokowi yang paling hebat, tapi karena dibandingkan dengan lawan-lawannya yang sudah memiliki cacat politik tersendiri ya. Jadi ya hal yang biasa lah. Justru sebetulnya ini kalau harus dijadikan otokritik bagi orang-orang di partai politik ya, bahkan di PDIP sendiri. Kenapa akhirnya orang bisa muncul, orang bisa merindukan Jokowi ini kan karena sistem pengkaderan di partai ini sangat buruk ya, sehingga selalu muncul dari luar di Jawa Timur misalnya, muncul Risma yang bukan orang partai. Dan ini juga oleh masyarakat dianggap salah satu tokoh pimpinan yang diharapkan. Nah cuma memang jangan sampai ya, nanti saya sih ingin mengingatkan juga kepada Jokowi dan teman-teman pendukung Jokowi bahwa jangan sampai rakyat kembali kecewa seperti tahun 2004 ketika mengharapkan SBY secara berlebihan padahal kita tidak tahu track recordnya, tidak tahu cita-citanya, tidak tahu visi misi dulu waktu itu SBY ya. Nah sekarang hal yang sama kan juga sedang terjadi kepada Jokowi. Nah agar harapan ini betul-betul bisa menjadi kenyataan, bukan harapan yang mengecewakan, maka menurut saya yang paling penting adalah Jokowi berpasangan dengan siapa dan timnya siapa. Dan ini harus segera diumumkan sebelum running menjadi presiden, menjadi capres ya. Karena dengan demikian kan kita tahu bahwa Jokowi ini betul-betul akan merealisasikan gagasan-gagasannya, betul-betul akan membuat pemerintahan yang pro rakyat. Ini kan harus dilihat dari para pendukungnya, para anggota kabinetnya nanti yang diproyeksikan menjadi anggota kabinet. Tapi kalau hanya seperti dulu itu seorang diri, kemudian setelah terpilih menjadi presiden, kemudian dalam menentukan kabinetnya ditentukan oleh orang-orang lain yang pernah memberikan jasa, ini akan berdampak buruk kepada dunia politik kita. Demikian inisiator gerakan masyarakat sipil untuk pemilu bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.